Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat jamak dalam keadaan satu tayamum dengan satu tayamum? Sudah dibahas. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Jamak satu tayamum. Tidak boleh. Karena satu tayamum hanya untuk satu kali sholat wajib. Satu kali sholat fardu. Sementara jamak kan dua sholat fardu. Duhur dan asar. Maghrib dan isya. Jadi tidak boleh, tidak sah. Jadi setelah dia sholat duhur, dia tayamum lagi, lalu sholat asar. Faham? Setelah melakukan sholat maghrib, dia tayamum lagi, dia sholat isya. Faham? Jadi tidak boleh. Kecuali fardu dan sunnah, boleh. Faham? Jadi setelah sholat isya, misalnya, dia mau sholat ba'diyah, atau membaca Al-Quran, hal-hal sunnah yang lain, boleh. Tidak perlu tayamum lah lagi. Itu ya, jadi satu tayamum, hanya boleh satu fardu. Wallahu a'lam bishawab.